Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengambil tema apa yang dicari di dunia ini. Apa yang dicari di dunia ini. Baiklah, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, ajar kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu. Buka mata hati rohani kami, supaya kami semakin tahu, Tuhan, pencarian yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya perjalanan kehidupan kami di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi yang kami cari selama kami masih hidup di dunia ini, hanyalah segala sesuatu yang berdampak kepada kehidupan kami di dalam kekekalan. Tuhan Yesus, tolong kami dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, buat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah seringkali kita dengar. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mau berpikir dengan jernih akan kebenaran firman ini, maka sesungguhnya kita akan menangkap ada isyarat yang merupakan janji bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap anak-anak-Nya. Di sini yang Tuhan inginkan adalah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengarahkan fokus hidup kita yang terutama tertuju kepada perkara-perkara kekal, yaitu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Sebab berbicara mengenai kerajaan Allah berarti berbicara tentang kekekalan, saudara. Saudara, dari kebenaran firman ini juga sesungguhnya kita bisa menangkap sebuah pesan Tuhan yang sangat-sangat kuat. Bahwa Tuhan tahu apa yang diperlukan anak-anak-Nya. Dan Ia sanggup menyediakan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Nya. Ingat baik, namun kebutuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan kepada setiap anak-anak-Nya, kepada setiap orang percaya yang hidup takut akan Dia, saudara. Dan bukan kebutuhan yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, yang bisa menikmati kesenangan hidup, bisa memuaskan hasrat dan keinginannya, dalam hal ini keinginan daging. Bukan itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mau mengambil tindakan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya adalah orang-orang yang menyadari sungguh bahwa dunia ini tidak dapat memberikan jaminan keselamatan kekal. Karena dunia ini sesungguhnya sedang lenyap dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai orang percaya, saudara, saat ini seharusnya kita menyadari sungguh bahwa setiap perkataan firman Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, jika saja anak-anak Tuhan atau orang percaya mau membuka mata rohaninya, maka mereka akan melihat dan mengerti bahwa hari-hari ini penggenapan firman Tuhan semakin hari semakin nyata. Menyadari kenyataan ini seharusnya sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi sibuk dengan membuang-buang waktu hanya untuk perkara-perkara yang tidak berdampak kepada hidup yang kekal, hanya untuk mengejar perkara-perkara yang sifatnya sementara, saudara. Ini juga bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras lagi. Sebab menjalankan aktivitas kehidupan itu merupakan tanggung jawab setiap orang. Baik itu yang sedang ada di dalam masa pendidikan, bekerja di kantor, bisnis, mengurus rumah tangga, semuanya itu tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagaimana mestinya. Tetapi kita juga harus semakin menyadari untuk tidak lagi membuang-buang waktu hanya untuk mengejar sebuah ambisi yang merupakan kesenangan dunia semata-mata, saudara. Saudara, bukan tanpa alasan saya kemukakan ini. Karena kalau kita mau mengoreksi akan keberadaan hidup kita sepanjang hari, ya, mulai dari bangun pagi sampai kembali nanti kita tidur di malam hari, ada begitu banyak waktu yang kita buang percuma untuk hal-hal yang sia-sia, saudara, yang sama sekali tidak berdampak kepada kekekalan. Saudara, saya rindu mengajak kita semua, mari coba kita buat sebuah resolusi untuk perjalanan kehidupan kita selama satu hari atau selama 24 jam, ya. Dan temukan jawabannya, berapa banyak aktivitas hidup kita yang benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Tuhan, ya, atau menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan berapa banyak aktivitas yang sebenarnya kita lakukan hanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi, hanya untuk mengejar segala ambisi dan keinginan-keinginan hati yang merupakan keinginan daging. Saudara, mari kita mulai dari aktivitas sejak bangun pagi, misalnya bangun pagi jam 5 pagi, lalu biasanya doa 5-10 menit, langsung nyalain HP, nyalain TV, nonton berita sampai jam 6 pagi, sarapan, ya, lalu kemudian mengantarkan anak ke sekolah, kembali ke rumah, lalu siap-siap berangkat ke kantor. Selama perjalanan ke kantor di mobil, biasanya kalau pakai mobil, yang disetel hanyalah lagu-lagu dunia, ya, sepanjang perjalanan ke kantor, ataupun kalau akhirnya biasanya naik kereta, di kereta memanfaatkan waktu perjalanan itu dengan membaca koran. Nah, saudara perhatikan, dari mulai bangun pagi sampai berangkat ke kantor sudah beberapa jam yang kita lewati. Sekarang coba kita koreksi dari aktivitas waktu yang Tuhan berikan, mulai dari bangun pagi sampai berangkat ke kantor, hal-hal apa saja yang kita lakukan dan itu membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Itu membuat kita semakin belajar mengerti akan kehendak Tuhan dan memanfaatkan anugerah waktu yang Tuhan berikan hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, ternyata aktivitas rutinitas selama beberapa jam ini ada begitu banyak waktu yang terbuang untuk berbagai hal yang sia-sia. Mari kita lihat kembali pada kesempatan mana saja waktu itu kita buang percuma. Ya, misalnya saat bangun pagi jam 5, doa hanya 5-10 menit. Ya, tetapi waktu dipakai untuk periksa HP, nonton TV sampai jam 6 itu 50 menit sendiri, saudara, sebelum mengantarkan anak. Ini artinya, ya, 50 menit kita sudah buang dengan sia-sia, saudara. Karena kalau kita mau jujur, saudara, 50 menit kita pakai hanya untuk nonton berita pagi sama sekali tidak memberikan dampak yang membuat kita semakin intim dengan Tuhan, saudara. Saudara, keadaan ini akan sebaliknya bila mulai dari bangun pagi jam 5 lalu kita pergunakan waktu 1 jam duduk di kaki Tuhan sebelum mengantarkan anak-anak ke sekolah. Selesai mengantarkan anak ke sekolah, kita siap-siap berangkat ke kantor. Perjalanan di kantor, di kereta, waktu 1 jam yang dipakai untuk biasanya baca koran, kita membuka kebenaran firman Tuhan, lalu baca kebenaran firman Tuhan lewat smartphone handphone atau HP yang kita miliki, saudara akan melihat dampaknya akan berbeda. Kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita akan semakin merasa akrab dengan Tuhan. Kita akan semakin merasa intim dengan Tuhan. Saudara, inilah yang saya katakan. Mari kita koreksi, mari kita periksa waktu-waktu hidup kita yang merupakan anugerah Tuhan ini. Apakah kita sudah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya atau belum? Saudara, kenapa saya memaksa? Saya memaksa saudara untuk melakukan hal ini. Karena sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Kalau sekarang kita mengerti bahwa pada akhirnya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, saya mau katakan berhentilah mengejar dunia dengan segala kesenangannya. Sekali lagi saya mau katakan berhentilah saudaraku mengejar dunia dengan segala kesenangannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perhatikan itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang kita semakin mengerti mengapa kita harus menjadi orang yang bijak dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini hanya untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dan belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, mari tanamkan dua hal ini di dalam hati dan pikiranmu mulai saat ini. Yang pertama, orang yang memberikan waktu hidupnya hanya untuk bergaul dengan dunia akan menjadi serupa dengan dunia. Ingat baik, akan menjadi serupa dengan dunia. Dan orang-orang seperti ini tidak akan dikenal oleh Tuhan. Hal yang kedua, orang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk bergaul dengan Tuhan akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan ia akan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan inilah yang akan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita gentar dan bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saudara, jikalau engkau diberkati dengan kebenaran ini, berikanlah link renungan ini kepada setiap orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.